Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya dalam keyakinan kita bahwa Allah ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya, maha tidak membutuhkan sedikit pun dari selain dirinya. Maka kita beramal, kita beribadah untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk keselamatan kita dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Dalam hadis qudsi Allah sebutkan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma yazidu dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kata Allah, kalau seandainya kalian semua dari yang pertama hingga makhluk terakhir, semua bahkan dari kalangan jin dan manusia, masing-masingnya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Semua. Gak ada yang kufur, gak ada yang maksiat. Sedikitpun itu tidak menambah kekuasaanku. Tetapi dari rahmat Allah pula, Allah berikan balasan, pahala di dunia dan akhirat bagi yang taat kepadanya, beramal saleh. Dan salah satu ilmu atau bagian ilmu yang termasuk sangat penting adalah at-targhib wa tarhib. Targhib, motivasi bagaimana Allah dan Rasul menganjurkan, memerintahkan, menjanjikan pahala-pahala dan keutamaan bagi yang mau melakukan amalan ini dan amalan itu dari kebaikan, agar seorang mukmin lebih semangat, tidak hampa dalam beribadah, tidak kosong tanpa ada tujuan dan harapan. Dan alhamdulillah, dengan taufik dari Allah pula kita baru menyelesaikan sholat subuh berjamaah, salah satu dari 5 sholat fardu yang memiliki sekian fadail, keutamaan yang terkadang kita lupakan. Coba kita keluar dari rumah kita masing-masing ke masjid. Adakah keutamaan-keutamaan ini ada di benak kita? Atau sekedar rutinitas, pokoknya tiap pagi, subuh, ke masjid, sholat. Ya alhamdulillah, sholatnya tentunya sah dan mencukupi. Tetapi nilai dan kualitasnya jadi beda. Antara yang ini hampa, yang satu tahu keutamaan-keutamaannya. Di dalam Quranul Karim Allah sebutkan, inna Quranal fajri kana masyhuda. Quran al-Fajr, yakni sholat fajr, karena dibaca padanya Quran. Dipersaksikan. Lebih jelas di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, yata'aqabuna fikum malaikatun billail wal malaikatun bin nahar. Wa istami'una fi sholatil fajr wa sholatil asr. Saling berganti para malaikat pencatat ibadah kalian, dan itu tiap hari lapor kepada Allah, dan Allah Maha tahu dari mereka semua. Di siang dan di malam hari mereka bergantian dan bertemu malaikat pagi maupun malam di sholat fajar dan di sholat asar. Di sholat fajar malaikat pagi turun, malaikat yang semalam bersama kalian mencatat perbuatan kalian naik, melapor kepada Allah. Di sholat asar, malaikat pagi ini akan naik, lapor kepada Allah, malaikat malam turun. Begitu terus setiap hari. Faqalu ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Maka mereka para malaikat berkata, kami datangi mereka dalam keadaan sholat, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Baik itu malaikat pagi turun berkata, kami datangi sedang mereka sholat subuh berjamaah. Nanti asar mereka katakan, kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan sholat berjamaah di masjid. Malaikat malam pun demikian, kami datangi di waktu asar sedang berjamaah sholat, kami tinggalkan di subuh juga dalam keadaan mereka sedang sholat. Maknanya ada dua, para ulama sebutkan. Yang pertama, perkataan malaikat ini di antara mereka, di antara malaikat yang satu dengan yang lain, saling memuji. Masya Allah, fulan-fulan dikenal oleh para malaikat. Diketahui, ahli masjid ini selalu menjaga berjamaah. Ini orang kita datang sedang sholat, kita tinggalkan sedang sholat, Masya Allah orang ini. Yang pagi pun demikian, dikenal oleh para malaikat Allah. Kita datang orang ini dalam keadaan sholat, kita tinggalkan dalam keadaan sholat. Satu. Mana yang kedua, perkataan ini dikatakan malaikat di hadapan Allah. Dipuji oleh malaikat di hadapan Allah. Ya Allah, fulan, fulan, fulan. Kami datangi sedang dalam keadaan sholat, kami tinggalkan dalam keadaan sholat. Baik itu malaikat pagi maupun malaikat malam. Dipersaksikan oleh para malaikat tiap hari. Sehingga tentunya membuat seorang muslim lebih berusaha khusyuk sebaik mungkin dia ibadah, karena dia tahu amalan ini akan dilaporkan kepada Allah. Akan membuat dia dipuji malaikat di hadapan Allah. Dia ingin ini menjadi sholat dia yang terbaik. Ini sholat subuh dan asar. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW sebutkan, basyir al-masyain fi dhulumat bin nuri tam yaum al-qiyamah. Sampaikan kabar gembira bagi orang yang jalan dalam kegelapan, yaitu kegelapan subuh, karena subuh masih gelap. Dia berjalan keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, bahwa baginya cahaya yang sempurna di yaumul akhir kelak. Seperti kemarin, tadi malam, yang kita sebutkan dalam keadaan gelap, dalam keadaan menakutkan. Orang lari dari anaknya, dari istrinya, dari orang tuanya, masing-masing sibuk ingin menyelamatkan dirinya. Menakutkan di yaumul qiyamah. Di hari itu cahaya sempurna Allah berikan bagi yang sholat subuh berjamaah di masjid. Di hari munafiqin Allah katakan tentang mereka, zaruna naktabis min nurikum qilaju wara'akum faltamisu nura. Biarkan kami mendapat sebagian dari cahaya kalian, wahai mukminin. Qila ji'u wara'akum. Pergi kalian, cari cahaya kalian sendiri. Butuh sangat orang untuk dapat sedikit cahaya saja di yaumul qiyamah. Jadi itu Allah janjikan bagi yang menjaga sholat subuh berjamaah. Bashir al-masyain fi dhulumat bin nuri tam yaumul qiyamah. Nah, sholat subuh pula Rasulullah SAW sebutkan, man shalla subha fi jama'ah fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullah fi zimmatih. Yang sholat subuh berjamaah berarti dia dalam perlindungan Allah. Maka jangan sampai Allah cari kamu dalam perlindungannya. Makna hadis bahwa Rasulullah dengan ini memberi jaminan, kabar gembira, yang sholat subuh berjamaah bahwa dia dilindungi Allah, dijamin oleh Allah keamanannya. Maka jangan sampai Allah cari orang yang mengganggu orang ini, karena dia akan berurusan dengan Allah, hancur dia kalau berurusan dengan Allah. Manusia saja, di antara sesama manusia yang masih serba lemah dan penuh kekurangan, jika misalnya ada orang masuk ke daerah sini, kemudian pembesar di daerah sini, entah itu jenderal, entah itu misalnya preman atau apa, mengatakan kamu aman di sini, saya yang nanggung, saya yang tanggung jawab. Jangan sampai ada yang menyakiti orang ini, urusannya sama si jenderal, kan begitu. Remuk kamu nanti hubungan, berani ganggu orang ini berarti kamu berhadapan dengan ini. Itu sesama manusia. Kif ini Rabbul Alamin. Falayatlubannakumullah fi zimmati. Jangan sampai kamu dicari oleh Allah karena mengganggu, menyakiti, mendzalimi orang ini yang telah sholat subuh berjamaah. Keutamaan besar. Allah yang jamin, Allah yang lindungi. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW, di Sahih Muslim dan yang lain, beliau sebutkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badr la tubammuna fi ru'yatih. Kalian di hari akhir kelak akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama, tidak terhalangi, tidak ada awan, tidak ada, jelas melihat, nyata kenikmatan besar yang Allah berikan kepada mukminin di yaumul akhir. Fa idza istata'tum alla taghlibannakumus shalah qabla thulu'il fajr wa qabla ghurubiha fa'alu. Maka jika bisa kalian tidak terkalahkan oleh salat sebelum terbitnya matahari subuh dan salat sebelum terbenamnya matahari asar, maka lakukan. Makna hadis, kalau bisa kalian tidak terkalahkan, jangan sampai kalian terlewat, tertinggal sholat berjamaah subuh dan asar. Maknanya, terutama khususnya pada dua sholat ini, jangan sampai kamu terlewatkan, terkalahkan. Berarti harus dijaga betul, tidur jangan terlalu malam. Kalau kamu tidur terlalu larut, hanya bangun nanti terlalu pagi misalnya, 5:30, jam 6. Orang sudah pada pulang dari masjid, terkalahkan kamu. Begitu pula nanti di asar, karena kesibukan kerja dunia ini itu, ke masjid orang sudah selesai sholat berjamaah. Ini yang Rasulullah ingatkan, jangan sampai kamu terkalahkan. Artinya dua sholat ini berjamaah akan mempermudah bagimu mendapat kenikmatan besar di yaumul qiyamah melihat Allah jalla fi'ula. Keutamaan-keutamaan yang begitu agung, kalau ini selalu diingat, tiap kali kita ke masjid berjamaah, oh ini fadilah-fadilahnya besar. Betul-betul amalan yang berguna bagi diri kita sendiri. Salat dan amal ibadah yang serupa dengannya erat hubungannya dengan kita di dunia, di kubur kita, dan di akhirat kelak yaumul qiyamah. Di kubur ma'ruf Rasulullah bagaimana menyebutkan akan didatangi orang itu kalau dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli khair, kalau orang yang rupawan, wajahnya bersih, putih, wangi. Siapa kamu? Aku adalah ibadahmu. Menemani dia, menenangkan dia di alam kuburnya, dikala dia sendiri di bawah tanah sana. Di dalam hadis pula Rasulullah sebutkan ibadah-ibadah itu menjaga orang ini. Salat dari arah kepalanya, puasa dari arah kakinya, sedekah dari arah kanannya, ini dari kirinya. Dan masing-masing menjaga. Laisa laka min huna madkhal. Salatnya akan berkata, jangan berani menyentuh orang ini dari arah kepalanya. Artinya azab, siksaan. Dijaga, diproteksi oleh salatnya. Begitu pula nanti puasanya, menjaga dia dari arah kakinya, sedekahnya menjaga dia dari arah sini, ibadah dia yang lain, ini, itu, terlindungi dia. Dan azab kubur hak ada bagi yang pantas mendapatinya, karena dosa dan maksiatnya. Sebagaimana pula itu ada kenikmatannya bagi orang yang taat, ibadah. Gampangannya para ulama sebutkan, walaupun jauh berbeda, tapi gampangannya di alam nyata ada. Sebelum kita mati, mimpi. Kamu tidur berduaan dengan adikmu misalnya atau anakmu. Nah, yang satu mimpi indah, masya Allah. Mimpi enak, mungkin di surga, wa ila ketemu wanita cantikku ini. Masya Allah, sudah. Senang dia, mungkin kamu ngelihat dalam keadaan tidur dia senyum-senyum sendiri. Farhan dia. Padahal dia masih mimpi. Yang satu, mimpi mengerikan. Dikejar singa, serigala, ular, ini, itu. Ketakutan dan terlihat di wajahnya. Emang ketakutan mungkin terlihat. Satu ranjang. Mungkin. Padahal itu di alam dunia masih. Dan belum ada hakikatnya. Yang satu bangun dalam keadaan senang. Bahkan nyesel dia bangun. Tuh, kenapa kok bangun? Belum puas dengan mimpi indahnya. Yang satu bangun, alhamdulillah bangun. Dalam keadaan nafasnya terengah-engah dia mungkin. Mimpi dikejar orang jahat, mau dibunuh misalnya. Wah, kata. Diadab dalam kenikmatan kubur hakikat. Semuanya hakiki. Di akhirat pun demikian. Ibadah-ibadah itu datang membela kita yang mengamalkannya. Memberi syafaat. Ta'ti shalah wa ya'ti siyam wa ya'ti hadha wa ya'ti hadha. Dalam hadis Rasulullah sebutkan. Sholat datang menghadap Allah. Membela orangnya. Puasa pun begitu, sedekah dan amalan-amalan yang lain. Makanya dalam hadis Rasulullah sebutkan pula, as-siyam wal-Qur'an yusyafa'an. puasa dan Quran memberi syafaat. Ini memintakan syafaat kepada Allah untuk orangnya. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku yang menahan dia dari makan minumnya di siang hari, jadikan aku syafaat untuknya. Wa yaqul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Quran pun datang menghadap Allah, ya Allah, aku yang menghalangi dia tidur di malam hari. Baca Quran. Jadikan aku syafaat untuknya. Qala fa yushaffa'an. Rasul katakan, maka keduanya pun dijadikan syafaat bagi orangnya. Begitu pula amal ibadah dia yang lain. Di hari masing-masing orang butuh syafaat untuk selamat. Di hari yang para nabi pun berkata Allah sangat murka. Di hari ini. Murka yang tidak pernah seperti ini dan tidak akan pernah lagi seperti ini. Yaumul qiyamah. Berharap masing-masing dapat syafaat untuk selamat. Para nabi pun berkata masing-masing, nafsi nafsi. Cukup urusanku sendiri. Cukup urusanku sendiri. Ini semua pentingnya ibadah. Berkaitan erat dengan kita, bukan hanya di dunia, di kubur, di akhirat kelak. Jika diingat semua ini kan lebih semangat kita ibadah. Gak hampa kita melakukan ibadah. Gak kosongan begitu. Kita ingat semua ini. Yang Rasulullah SAW sebutkan. Zikir misalnya. Barakallahu fikum. Terkadang kita lalai. Ya sama seperti tadi, seakan itu rutinitas begitu saja. Hampa. Padahal besar keutamaannya. Kita setiap kali sholat fardu, berzikir. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wa daulah syarika la lahul mulku wa lalhamdu wa wala kulli syai'in qadir. Rasulullah sebutkan jika dia baca demikian, ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Diampuni dosa-dosa dia walaupun itu sebanyak buih di lautan. Buih di lautan banyak sekali. Dan siapa di antara kita yang tidak banyak dosanya? Itu terampuni. Bersih dia. Dengan setiap kali sholat dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah, Allah, Allah, Allah. Amalan yang gak berat. Ringan. Kemudian dia ikuti dengan ayat kursi. Dibaca setelah itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Rasulullah sebutkan jika dia baca rutin tiap kali sholat, selesai sholat, setelah dikir tadi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Gak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya ini dia, ini surga. Dia gak bisa masuk surga karena belum mati. Masih hidup. Cuman ini penghalangnya, begitu dia mati, surga bagi dia. Ayat kursi dibaca tiap kali selesai sholat. Fadilah besar. Kalau kita ingat, selalu kita ada di benak kita. Semangat orang dalam ibadah, dalam berzikir, gak hampa. Ini pentingnya terhib. Mempelajari nusus terhib. Nas-nas dalil yang menyebutkan terhib. Semacam ini. Yang Rasulullah SAW sampaikan. Yang terakhir mungkin. Bahwa disunahkan pula. Tiap hari, pagi dan petang hari. Pagi itu seusai subuh begini, sebelum terbitnya matahari. Petang hari itu dimulai setelah asar, sebelum terbenamnya matahari. Untuk membaca wirid-wirid doa sabah wal maza. Banyak, alhamdulillah, bentuk macam doa itu. Salah satu yang Rasulullah ajarkan, ayatani min awakhiri suratil Baqarah. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Qala man qara'ahuma kafatahu. Kafatahu. Yang membaca keduanya setiap pagi dan petangnya mencukupi dia. Mencukupi dia. Mencukupi dari apa? Sebagian ulama menafsirkan mencukupi dia dari wirid-wiridnya yang lain. Sehingga kalaupun yang lain enggak dia baca, mencukupi ini. Ada yang menafsirkan lah mencukupi dia dari kejahatan sihir. Sehingga dia terlindungi di hari itu dari kejahatan sihir, wasyawada. Ada yang menyatakan lah mencukupi dia dari segala kejelekan, segala kejahatan. Nakul mencukupi dia seperti Rasul katakan, umum dari segalanya. Dan kita tahu, manusia, subhanallah, banyak kejahatan mengintai dia, banyak musuh keluar masjid sana sudah wallahu alam. Kita kerja mungkin ada yang hasad sama kita, mungkin ada yang ini, ada yang menginginkan ini. Kita butuh perlindungan. Hanya dengan membaca dua ayat ini tercukupi, terlindungi. Wahakadha manusia dalam peperangan dengan syaitan. Syaitan alakum adu, fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh bagi kalian, jadikan dia musuh. Kalau orang lalai, syaitan dengan mudah menguasai dirinya. Tapi kalau dia bentengi diri dengan ibadah, dengan adhkar, dia terlindungi. Makanya Rasulullah sebutkan, jika orang masuk rumah, dia baca doa, dia makan, dia baca doa, syaitan mengatakan satu dengan yang lain, lama bita lakum wala asya. Rasul yang sebutkan, kalian gak bisa bermalam di rumah ini, gak bisa masuk, dan kalian pun tidak dapat makanan. Karena orangnya berzikir kepada Allah, baca. Keluar rumah dia baca doa, para syaitan mengatakan, kaifa antum birajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Bagaimana kalian mau mengganggu orang ini sudah terhidayai, sudah terlindungi dan tercukupi oleh Allah. Dicukupi, dihidayai, dilindungi. Tidak bisa. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, namanya peperangan sijal. Kadang ada kemenangan, kadang ada kekalahan. Tergantung kewaspadaan. Orang lengah, orang lalai dari zikir, dari ibadah, dia terkalahkan oleh syaitan. Na'udzubillah, kadang syaitan itu merasuk-masuk ke dalam jiwanya. Hingga kesetanan, na'udzubillah. Dia dalam kondisi yang gak normal. Teriak-teriak, matanya melotot, merah wajahnya. Mungkin marah-marah, ini kerasukan setan. Karena hampa dirinya dari zikrullah. Perang. Begitu pula jika dia berzikir selalu kepada Allah, tidak mustahil, kata Ibnu Qayyim, setan kerasukan manusia. Sehingga setan itu pun begitu, teriak-teriak. Nah, kesetanan ini. Setan yang lain keheranan, ada apa setan yang ini? Kenapa dia begini? Mereka katakan kerasukan manusia yang selalu berzikir, beribadah kepada Allah. Perang. Satu dengan yang lain. Maka perbanyak oleh kita selalu zikrullah, ibadah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mudah-mudahan yang tersampaikan bermanfaat. Bagi kita semua kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu